Gimana kita? Belajar apa? Lanjut. Dikit cuman, enggak banyak. Insya Allah biar bisa kita lanjutkan pada waktu mendatangnya. Insya Allah. Biar penasaran. Ingat saja sampai mana pembahasan kita, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Tidak jauh lagi, tidak jauh. Sudah mendekati kisah tentang Ashabul Fil. Ashabul Fil, tentara bergajah. Sudah mendekati. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Al-Hadithul Ishrun, hadith yang ke-20. Hadis yang ke-20. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin qala wa taraku siwaki ala lisanihi wa huwa yaqulu u' وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ. Hadith dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini dari Yaman. Ash'ari ini suku Yaman. Ash'ariyun. Abu Musa Al-Ash'ari termasuk dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam sampai kepada Nabi Ismail, sebagaimana yang telah lalu kita sampaikan sirahnya, kisah tentang Nabi Ismail alaihi salam memiliki sekian banyak keturunan, diantaranya ini Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang basah. Jenis siwaknya siwak basah. Qala Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, wa taraku siwaki ala lisanihi. Ujung siwak itu diletakkan di lidah beliau, di lisan. Wa huwa yaqul, seraya beliau mengatakan, u' wasiwaku fi fihi, siwak itu di mulutnya, ka'annahu yatahawwa'u, seakan-akan beliau mau muntah, seperti orang yang mau muntah saking seriusnya beliau bersiwak, mengeluarkan suara seperti orang yang mau muntah, demikian sangat seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Gharibul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis ini, al-awwal u' bidhammil hamzah, hamzahnya di dhammah, u wa sukunil muhmalah, dan di sukun ain yang tidak bertitik, yaitu ain lah ya, huruf ain yang tidak bertitik dikasih muhmalah. Muhmalah itu artinya tidak bertitik. Hikayatu sautil mutabayyi, ini adalah penyebutan tentang suara orang yang muntah. Asluha ha, asalnya adalah ha fa'ubudilat hamzah, hanya diganti dengan hamzah, jadilah dia u' asalnya hu kemudian hanya diganti dengan hamzah. Athani ka'annahu yatahawwa', seakan-akan beliau mau muntah. Atahawwa', tahawwa' di sini maknanya adalah attaqayyu'u bisautin, muntah tapi dengan suara hu seperti itu kurang lebih. Al-makna al-ijmali, makna secara global yang disebutkan di dalam hadis ini, yadhkuru Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyebutkan, annahu jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yastaku bi siwakin ratbin, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang basah. Li'anna inqa'ahu akmal, karena beliau menginginkan bersih, dengan bersih yang sempurna, suci dengan benar-benar suci, artinya benar-benar bersih. Fala yatafattatu fil fam, diletakkan di lisan supaya tidak hancur di mulut, supaya tidak hancur di mulut, karena kalau digigit, tergigit itu bisa hancur. Diletakkanlah di lisan. Fayudhi, kalau hancur akan mengganggu. Waqad ja'ala siwak ala lisani, oleh karena itu beliau SAW meletakkan di lisannya, di lidah. Wa balagha fi tasawuf, kemudian beliau baru mulai bersiwak dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Hatta kata, hatta ka'annahu yataqayya, sampai seakan-akan beliau mau muntah, saking seriusnya beliau bersiwak, seperti orang yang mau muntah. Ini seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersiwak, sangat perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersiwak. Ma yukhadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal, yang pertama, masyru'iyatut tasawuk bil 'audi ar-ratab, disyariatkan bersiwak dengan kayu yang basah, dengan kayu siwak yang basah. Wa anna siwaka minal ibadat wal qurbat, dan sesungguhnya siwak itu adalah termasuk dari ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan siwak ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siwak itu matharatun lil fam, membersihkan mulut, mardhatun lirabbi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-thani, faedah yang kedua, masyru'iyatul mubalaghati fit tasawuk, disyariatkan, dianjurkan, ditekankan ketika bersiwak untuk mubalaghah, bersungguh-sungguh, untuk benar-benar serius, benar-benar memperhatikan untuk mengenai gigi-giginya, benar-benar bersungguh-sungguh. Li'anna fil mubalaghati kamalal inqa'i, karena dengan bersungguh-sungguh itu akan sempurna, bersihnya akan benar-benar bersih, akan menjadi bersih yang sebersih-bersihnya dengan bersungguh-sungguh bersiwaknya. Beda kalau hanya sekedar menggeser-geser saja, menyentuh, namanya menyentuh gigi dengan kayu, itu kurang. Tapi kalau bersungguh-sungguh itu benar-benar, benar-benar bagus, benar-benar sempurna, benar-benar bersih. Dan yang demikian ini adalah disyariatkan, dianjurkan, disunnahkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Al-thalith, faedah yang ketiga, an yasta'mila siwaka fi lisanihi, seseorang bisa meletakkan siwak di lisannya, ditaruh di lidahnya, fi ba'dil ahyan, pada sebagian keadaan, supaya tidak hancur siwak itu di mulut. Siwak letih ya, sudah capek, sudah banyak yang dia sikat, kemudian berhenti dulu, letakkan di lisan, kemudian lanjut lagi. Setelah diletakkan di lidah, lanjut lagi bersiwak dengan bersungguh-sungguh, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi. Selesai kita dari hadis yang ke-20 ini. Sedikit faedahnya cuma ini, ada 3 faedah. Selesai kita dengan hadis Abu Musa al-Asy'ari ini, selesai pula kita dalam pembahasan bab siwak. Pembahasan bab siwak yang terakhir, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk bab al-mas'i 'alal khuffain, bab tentang membasuh di atas mengusap kedua sepatu. Insyaallah akan masuk kita pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Adapun tentang bab siwak sampai di sini, terakhir penutup dalam kitab Umdatul Ahkam ya, dengan disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam. Selesai dalam pembahasan siwak. Ada berapa hadis? 1, 2, 3, 4 hadis. Siapa yang mau setoran? 1 hadis saja. Hadis tentang siwak. Apal? Alim? hadis tentang siwak. Siapa yang mustaran? Jangan kita lewat bab, nggak ada yang hafal ini. Ayo, apa mau satu persatu ini ditunjuk gimana? Hah? Oh, belum dicatat toh? Iya. Itu anak baca kan dari awal. Tak baca bahasa Arabnya, tak baca arokatnya semua. Anda bisa dengarkan lagi di rekaman. Nah, gitu. Ya, bisa dengarkan lagi di rekaman, catat. Insya Allah bisa. Sudah ada yang ngafal atau sudah pernah ngafal sebelumnya? Tifadol, disetarkan. Ada yang mau setoran? Hah? Hadis yang pendek aja. Ya, Indak, Abu Abdurrahman. 18, jadi. Hadis 18, Abu Hudzaifah. Abu Hurairah. Tentang siwak. 17 kalau di sini kita pernah 17. Nah. Fadol. Nabi Muhammad radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula qala. Qala laula an ashuqa ummati ala ummati. An ashuqa ala ummati. La amruhu siwaki inda kulli salati. Nah. Allahu Akbar. Muslim. Sant. Pendek. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Selesai. Ada lagi yang lebih pendek lagi. An Hudzaifah bin Yaman, hadis yang ke-18. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwaki. Selesai. Berikutnya ini yang panjang nih, hadis Aisyah. Aisyah ini, hadis Aisyah ini enggak hafal enggak apa-apa. Cari lagi yang pendek lagi. Ah ini hadis Abu Musa al-Asy'ari yang terakhir ini, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwakin ratbin qala wa tarafu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul uh uh sai yang masih ada siwaku fi fi ka'annahu yatahu. Agak panjang ini, ya sudah yang pendek aja, cari yang pendek aja. Hadis Hudzaifah ibnul Yaman atau Abu Hurairah, cari yang pendek aja. Kalau antum susah ngapain yang panjang, mah cari yang pendek. Yang jelas dalam satu bab ini ada hadis yang antum hafal. Ya. Mulai ngafal ya di rumah ya. Nah, dihafalkan. Oleh karena itu kita sengaja baca matannya itu. Kita baca dulu matannya. Kita baca dulu matannya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwakin ratbin. Kita baca dulu dari awal sampai selesai. Biar apa? Supaya antum nyimak nanti ya, antum harokati kalau bisa, atau antum tulis di rumah dengan rekaman. Itu diantara tujuannya, supaya antum bisa menghafal, menghafal lagi hadis tersebut. Karena ayyuhal ahibba barakallahu fikum, menghafal hadis ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Menghafal ilmu ya, hadis Rasulullah SAW adalah ilmu, sebaik-baik ilmu, ilmu yang paling baik. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kita di sekolah, kita disuruh ngafal rumus ini, rumus itu, ya kita bisa menghafalnya. Kenapa hadis Rasulullah sallallahu tidak bisa kita hafal? Kenapa sulit kita menghafal? Ya. Kenapa sulit kita menghafal hadis Rasulullah, ayat Al-Qur'an? Kita berusaha dalil-dalil, hendaklah kita upayakan untuk menghafalnya. Barakallahu fikum. Karena ini ilmu yang paling utama. Ilmu yang paling utama, yang paling utama, menghafal Al-Quran dan hadis. Cari yang pendek saja hadis ini, ya. Kalau misalkan antum berat, menghafal yang panjang. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan tentang bab siwak ini atau yang lainnya dalam pembahasan yang telah kita lewati dari kitab Tafsirul Alam Syari'un Dalil Ahkam? Tidak ada. Dipahami ya, dipahami. Barakallahu fiik. Kalau ada yang enggak paham ditanyakan, ditanyakan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bab mengusap di atas kedua sepatu. Hadisnya singkat cuma hadis. Setelah itu masuk bab berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fadlu barakallahu.